terhadap orang-orang yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf atau baik dan yang melarang dari perkara yang mungkar atau buruk. Ulun ulangi kembali bahwasanya yang kita bahas adalah tipu daya iblis kepada ahli ibadah. Ulun tidak mensucikan siapapun di antara kita bahwasanya yakni insyaallah siapapun di antara kita alhamdulillah taat dalam beragama. Arti yang kita sebutkan ini adalah tipu daya iblis ya kepada kita-kita ini. Bukan kepada orang yang ahli ibadah. Terlalu mudah untuk dia kemudian memberikan tipu dayanya kepada orang yang tidak ahli ibadah. Yang kita bahas ahli ibadah. Semoga kita bagian dari orang-orang tersebut, tapi tentunya kita terjauh dari tipu daya iblis. Karena orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang ahli ibadah, maka iblis punya caranya. Agar kemudian amal tersebut hilang pahalanya. Orang-orang ahli ibadah dihalangi untuk sholat, ya udah gak bisa, mau dia ahli ibadah. Dihalangi untuk kemudian mengeluarkan zakat atau bersedekah, enggak bisa. Tapi dia akan hancurkan nanti niatnya. Agar kemudian nanti pahala salatnya sirna. Agar kemudian nanti pahala zakat dan sedekahnya hancur. Menghalangi untuk melakukan itu, sudah tidak dia lakukan. Dan juga di antara talbisnya kepada orang-orang yang taat beragama adalah masalah hati ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana qad aisa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum." Sesungguhnya syaitan telah berputus asa agar orang-orang di jazirah Arab untuk menyembahnya. Dan enggak bisa diganggu. Tentunya kala itu konteksnya di negeri Arab. Kalau kita luaskan maknanya sekarang ya semua pemeluk agama Islam di seluruh dunia. Akan tetapi menanamkan kebencian dan kedengkian di hati mereka. Oh, syaitan tidak pernah berputus asa. Dihancurkannya hati ini dengan hasad, dengan iri, dengki. Karena ibadahnya sudah gak bisa diganggu. Coba, yang Nabi Muhammad takutkan terjadi kepada para sahabat. Sahabat ya yang kita bahas ya. Itu kan perbuatan riya. Khitab atau yakni pembicaraan Nabi Muhammad beliau tujukan kala itu ya kepada para sahabat. Generasi terbaik umat ini. Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala arya. Perkara yang paling aku takutkan akan menimpa kalian. Perkara yang paling aku takutkan. Menimpa kalian. Siapa kalian di sini? Bukan kita. Sahabat kala itu. Adalah syirik kecil. Ketika ditanya tentangnya, Nabi Muhammad bersabda, riya. Beramal ingin dilihat orang, beramal ingin didengarkan atau dibicarakan orang. Karena beramalnya sudah tidak bisa dihalangi. Tapi dia akan hancurkan. Agar kemudian amalnya itu pahalanya sirna. Persis seperti yang akan kita bahas. Bahwasanya dia akan hancurkan orang-orang yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf. Dan melarang orang dari yang mungkar. Niatnya bukan lillahi ta'ala ketika menasihati orang lakukan ini tinggalkan itu, no. Salah satunya adalah karena riya, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ingin dibicarakan orang, sirna. Dan perkara yang seperti ini kalau misalnya seorang kemudian melakukan ketaatan karena riya itu sebentar. Karena tatkala tidak ada lagi orang yang melihatnya, tatkala tidak ada lagi orang yang membicarakan tentang bagusnya ibadahnya, dia akan berhenti. Kenapa? Karena tujuan dia adalah manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah, iblis merayu kepada ahli ibadah. Kita sedang tidak bahas orang yang tidak ahli ibadah, yang ahli ibadah. Tanpa mensucikan, ya semua orang yang taat beragama, insyaallah seperti pian, amin. Tapi semoga kita terlepas dari tipu daya ini. Perhatikan. Yang bersamanya PDF-nya ada di halaman 186. Kalau di buku aslinya 158. Kalau di terjemahannya 162. Siapa di antara pian yang belum punya kitabnya? Silahkan angkat tangan. Oh, banyak ya. Nanti habis pengajian daftarkan diri Anda ke Supian ya. Insya Allah nanti akan dibagi. Mudah-mudahan di pekan berikutnya. Kalau stok ada ya. Oke, perhatikan halaman 162. Dzikr talbisihi 'alal amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Penyebutan talbis iblis, tipu daya iblis terhadap orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari keburukan. Orang soleh. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali orang soleh. Walaupun nanti kita akan bahas, ada yang berilmu, ada yang jahil. Kita akan bahas. Wahum kismani, alimun wa jahilun. Orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, itu ada dua kelompok. Satu, alimun, orang yang berilmu. Yang kedua, jahilun, orang yang bodoh. Fadukhulu iblis 'alal 'alimi min tariqain. Maka masuknya iblis untuk memberikan tipu dayanya kepada orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar terhadap orang yang berilmu, kayak pian-pian sudah ini. Insyaallah tanpa mengsucikan, sudahlah taat beragama, berilmu pula kan pian menuntut ilmu. Pas ini bahasan untuk kita ini. Maka iblis akan masuk kepada orang yang berilmu. Ketika dia memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Dari dua jalan. Satu. At-tariqul awal at-tazayyunu bidhalik. Wa talabu dhikri wal-ujubu bidhalikal fi'li. Zayyana yuzayyinu itu artinya menghiasi. At-tazayyun artinya berhias. Artinya seseorang ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu niatnya untuk menghiasi dirinya. Ini loh saya. Orang yang taat beribadah, saya berilmu, ini loh. Saya bisa perintahkan dalam perkara yang ma'ruf, saya bisa larang orang dari mungkar untuk menghiasi dirinya. Wa talabu dzikri untuk diingat atau disebut. Nah ini riya. Ingin terkenal, ingin populer. Ketika memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, ingin populer. Dan prakteknya zaman sekarang enggak mesti cuap-cuap seperti ulun sekarang, bisa semuanya dengan jari jemari kita di akun-akun medsos kita. Bisa. Niatnya apa? Agar kita dikenal, kemudian kita berilmu, agar kemudian kita populer, punya banyak followers, punya banyak subscribers. Di situ iblis masuknya. Ratusan postingan kita kemudian habaan manthura. Seperti debu yang berterbangan, enggak ada hasilnya. Kenapa? Niatnya sudah salah. Siapapun di antara kita yang bikin akun dakwah, silahkan luruskan lagi niatnya. Anda betul-betul ingin berbagi. Karena biasanya orang yang kemudian menyampaikan, meri-share akun-akun dakwah, dia enggak bikin tapi hanya meri-share. Itu hanya untuk mengingatkan dirinya pertama kali. Itu pertama kali. Ya, pengingat untuk diri. Maka lanjutkan niat itu. Berkaitan dengan setelah itu ada orang membaca, orang merishare-nya ulang, alhamdulillah. Tapi luruskan niat, saya ingin ini menjadi pengingat diri sendiri. Saya posting ini, saya posting itu, saya ingatkan orang ini, saya larang orang dari itu. Saya harus baik. Karena ini prinsip dasar Islam. Amar ma'ruf nahi munkar itu prinsip dasar Islam. Agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Salah satu di antara makna watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling wasiat mewasiatkan, nasihat menasihati satu sama lain dalam kesabaran dan kebenaran. Dakwah. Kita nanti juga akan bahas, jangan sampai orang merasa harus bersih dulu, harus kemudian suci dulu, baru kemudian dia berdakwah. Karena ditanamkan oleh iblis, ngapain kamu berdakwah lah, kamu aja masih begini. Nah ini gak boleh. Kita akan bahas nanti. Di ujung bahasan ini, itu beliau sampaikan. Artinya jangan adil. Beliau membahasnya adil. Namanya juga ulama. Beliau berikan di sini wanti-wanti. Beliau berikan di sini kasarnya itu. Agar kita lebih berhati-hati. Cuman tetap harus dakwah. Cuman jangan sampai terperosok pada perkara ini. Maka iblis memasukkan talbisnya, tipu dayanya. Agar kemudian pahala orang yang memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar itu hilang. Dia masuk dari jalan yang pertama. Orang ini amar ma'ruf nahi mungkarnya hanya untuk menghiasi dirinya sendiri. Hanya untuk kemudian disebut, diingat, dikenang. Riya. Wal ujubu bidzalikal fi'li. Nah, ini juga pintunya juga. Pintu pertama dan ini di bagian di antaranya ujub kepada diri sendiri, bangga dengan diri sendiri. Apalagi misalnya qadarullah dakwahnya sukses. Wih, bahaya jemaah. Anda mendakwahi seseorang dan diterima. Wih, berat itu. Sama seperti para peruqyah. Kalau sukses meruqyah, itu kebanggaan dalam diri bisa muncul. Bahaya. Nasihat buat Mas Robi juga. Dan teman-teman yang biasa bantu ikhwah yang lain dalam meruqyah. Jangan sampai muncul diri ini saya, ini karena saya, ini jinnya keluar. Terkadang, ya ini terlupakan gitu ya. Mungkin terjadi dialog antara peruqyah dengan misalnya betul-betul ada jin di tubuh orang tersebut. Kamu kok kalau tidak keluar saya akan bakar dengan ayat Allah. Saya akan bakar. Gimana ini? Bahaya. Jangan sampai niat kita nolong orang harusnya dapat pahala besar. Karena inti meruqyah juga Robi saya ajarkan juga. Itu adalah dakwah tauhidnya. Agar nanti orang ini tidak bergantung lagi pada peruqyah. Dikit-dikit minta diruqyah, dikit-dikit minta diruqyah. No. Akidahnya dibangun, tauhidnya dikuatkan agar Anda bergantung pada Allah. Kenapa orang yang minta diruqyah, dia keluar dari keistimewaan orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Karena sedikit banyak pasti hatinya terkait kepada si peruqyah. Apalagi peruqyahnya bungas. Nang minta tolong kemudian masih single. Lohan pian Jepang nah deh, mau jinnya keluar. Dustanya. Hati-hati rayuan syaitannya lewat wanita. Hati-hati. Ini untuk yang lain. Makanya ulun memang tidak pernah menerima. Ulun dapat cerita dulu sekali Ustadz Febri pernah melakukannya dan tidak bisa belajar. Tidak bisa belajar, tidak bisa baca kitab, menyiapkan materi untuk kajian karena orang berdatangan ke rumah minta diruqyah. Ampih aku jadi Ustadz Febri. Pian jangan coba-coba buka kayaknya. Habis waktu pian dia. Ulun memang tidak pernah terima dari awal. Sebelum dapat nasihat itu, ulun memang tidak pernah terima. Kecuali keluarga. Keluarga ulun, internal ulun, ring satu ulun, atau maksimal dua, ulun bantu. Orang lain, mohon maaf. Teman-teman yang lain yang bantu. Akh Bakhtiar, Akh Robi, Ustaz Farhan, siapa? Fajri, Akh Ijai. Tapi memang bagusnya memang yang single ya. Meruqyah itu ya. Karena terkadang ini kejadian nyata ya. Kita nolong orang meruqyah gitu ya. kemudian alhamdulillah sukses dengan takdir Allah, istri kita diserang, anak kita diserang. Nah kalau kita masih single kan, mungkin orang tua kita yang diserang ya, serba salah ya. Bisa jadi ketika meruqyah istri kita sedang haid, ketika kita meruqyah anak kita lemah, terjadi kepada kakak ulun ini. Tontong mengganti bantu orang, bini nang kerasukan di rumah, nah, ampi kakak ulun juga. Rahimahullah, semoga beliau sudah meninggal beliau. Berhenti beliau. Enggak gampang. Kenapa? Anda terang-terangan berarti bermusuh dengan tentaranya iblis. Dan itu sering ulun ingatkan ke teman-teman. Sebelum antum pergi, ingatkan keluarga di rumah juga untuk berzikir, baca Quran, ya. Mereka musuh yang nyata tapi enggak kelihatan. Ah, kan repot. Musuh yang nyata, aduh mubin, syaitan itu. Tapi enggak kelihatan, kan repot. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu ya. Ini pintu pertama. Nah, kemudian dikuatkan dengan satu riwayat. Ruwina bi isnadin an Ahmad bin Abil Hawari qala. Sami'tu Aba Salman yaqul, sami'tu Aba Ja'far al-Mansura yabki fi khutbatihi yawm al-jum'ah. Fastaqbalani al-ghadabu wa hadaratni niyyatun an aquma. Fa'idhahu bima a'rifu min fi'lihi idha nazala. Qala fakarihtu an aquma ila khalifatin. Fa'idhahu wan nasu julusun yarqumunani bi absarihim. Faya'ridu li tazayyunun. Faya'muruni bi. Fa'uqtala ala ghairi sahihin. Fajalastu wasakattu. Diriwayatkan kepada kami dari sebuah sanad dari Ahmad bin Abil Hawari, kata Imam Ibnu al-Jauzi, berkata, saya mendengarkan Abu Salman berkata, saya mendengarkan Abu Ja'far al-Mansur, salah seorang khalifah di zamannya, yabki fi khutbati yaum al-jum'ah, dia menangis ketika dia berkhutbah di hari Jum'at. Fa'astaqbalanil al-ghadab. Kemudian aku merasa marah. Aku enggak suka. Al-Mansur khutbah dan nangis itu aku enggak suka. Aku marah. Wa hadarat niyyatun an aqum, hadir kepadaku niat aku ingin berdiri dan ngasih tahu, nasihatin, enggak usah nangis-nangis. Hingga aku memberikan kepadanya nasihat, enggak usah nangis lah, khutbah aja. Karena aku tahu bagaimana dia ketika tidak khutbah. Nah, ini penting. Untuk siapapun di antara antum, khususnya lingkaran saya yang tahu aib saya. Ini berarti orang ini tahu aibnya khalifah. Dia tahu bahwasanya nangisnya itu acting. Ingat ya, ini bukan berarti nangis ketika khutbah enggak boleh, enggak bisa. Nangis ketika khutbah, terkadang seorang dai terbawa suasana, menangis dia, ya enggak apa-apa dong. Mungkin dia menyampaikan khutbah tentang ancaman neraka, bagaimana azab tentang dosa-dosa. Dia sadar bahwasanya dia juga pendosa, nangislah. Wajar, biasa aja. Tapi kalau misalnya ini bagian dari retorika untuk supaya diperhatikan, enggak tepat. Itu yang dimaksudkan oleh Abu Salman. Saya tahu gimana orang ini kalau enggak khutbah. Maksudnya nangisnya ini acting ini. Karena kan yang namanya khutbah, itu tentunya ada adabnya, ada alhamdulillah dulu, salawat dulu, ingatkan pada ketakwaan. Ada kabar gembira yang disampaikan, ada ancaman. Ada cerita yang disampaikan dari firman dan sabda untuk menguatkan, ada dalil, itu pasti. Ada kemudian retorika, seni berbicara. Ada nada naik, ada nada turun, ada yang datar. Karena kalau misalnya orang salah menentukan nada, kan enggak seru. Harusnya nadanya datar atau bahkan mungkin turun, tapi dia naik, enggak nyambung. Ya, akan tidak mengena. Ada retorika, termasuk diantaranya terkadang emosi si dai dia terbawa. Enggak apa-apa dong kalau misalnya sampai level menangis, lawang dia menyadari. Sebagian imam juga menangis ketika sholat. Enggak apa-apa sebenarnya, tapi dia ingin melakukan ini, ingin berdiri dan ngasih nasihat, jangan nangis-nangis, karena dia tahu gimana orang ini kalau enggak khutbah. Kemudian, qala fakarihtu an aquma ila khalifatin fa'idhahu wan nasu julusun yarqumunani bi absarihim fayaridu li tazayyunun fayamurani bi fa'uqtala ala ghairi sahihin fajalastu wasakattu. Kemudian aku yakni benci atau ya, aku tidak jadi melakukan untuk berdiri menasihati khalifah. Karena ketika itu aku lakukan, aku menasihatinya di depan orang banyak, nanti semua pandangan mata akan kepadaku. Ini diantara hikmahnya, Anda boleh nasihati orang dan hukum asalnya itu bersendirian. Anda nasihati orang di depan khalayak ramai, Anda salah. Anda mempermalukannya. Perkataan Imam Syafi'i kan juga kayak gitu. Nasihati aku dalam kerahasiaan. Kamu nasihati aku di depan khalayak, kamu mempermalukan aku namanya. Jangan ya, jangan nasihati kesalahan teman kita tapi di hadapan khalayak teman-teman yang lain. Anda mempermalukannya. Karena betul-betul Anda tahu dia punya salah, empat mata saja. Tapi kalau misalnya Anda menasihati, nah ini kadang-kadang ya, di bagian kedua ada orang menasihati tapi bodoh. Dia enggak cross-check kasus temannya. Dia enggak tahu aib temannya. Tapi main, kamu ini ya, ah udah. Anda sudah menuduh di depan orang banyak pula. Bisa jadi kemudian tuduhan Anda berkaitan dengan aib tersebut yang tidak ada padanya, membuat keluarganya hancur, misal. Padahal Anda belum cross-check, Anda belum tahu kesalahannya, atau Anda mungkin salah paham. Di hadapan dia Anda nasihati, teman-teman yang lain juga ada, bahkan mungkin di antara teman-teman itu adalah mungkin ipar teman Anda ini. Semalam nyawalah, Anda lihat nyambonceng bini Anda, Anda tahu ya. Padahal dia cuma dapat info. Padahal bisa jadi ikhwannya itu yang dia bonceng, adiknya perempuan, kakaknya perempuan. Tapi Anda enggak cross-check. Iya kan? Bisa jadi bininya yang lain, kan Anda enggak tahu ini. Main tuduh-tuduh aja. Iya. Di menit berapa ini? Selesai majelisnya. Bujur kan nyawa jan. Nyawa apa ya dingdek? No. Subhanallah. Jadi gitu ya. Itu nanti yang kedua tuh ada tuh. Orang yang bodoh ketika menasihati, main langsung nasihati tanpa cross. Dia enggak tahu kasusnya. Sekarang kita bahas betul-betul tahu kasusnya. Tapi ketika Anda menasihatinya di depan khalayak, salah. Enggak benar. Ada momen-momen tertentu ya, ikut dakwah lah itu ya, di mana memang itu harus dilakukan di depan khalayak, pengecualian detail. Tapi kita pakai hukum dasar dulu, empat macam. Kembali. Apa maksudnya? Kemudian aku tidak suka untuk berdiri dan menasihati khalifah dan manusia nanti memandangku dengan tatapan yang tajam kepadaku. Faya'ridhu li tazayyun, hingga kemudian nanti hadir kepadaku hiasan itu, artinya saya akan berbangga diri. Oh ya juga ya, oh, wah hebat orang nih. Ustadz kita ya, pernah disuruh berhenti dari khutbahnya karena dianggap lama. Nah ini enggak benar. Biarkan dia selesaikan khutbahnya, setelah turun nasihati. Nah, mohon maaf adalah pengen tadi kelawasan. Ada di bulan-bulan tertentu, zuhur itu rada lambat. Katakanlah 12.30, ada yang 12.35 di bulan tertentu. Kalau 12.05, 12.10 enak, khutbah panjang. Tapi kalau di waktu itu mepet, ada sebagian orang yang kerja jam 1 udah harus balik, 1.30 udah harus balik. Tapi kan bukan seperti itu caranya. Biarkan beliau turun dulu, nanti nasihati. Kalau bisa jangan kepanjangan, Tat. Ulun sih enggak apa-apa, Tat. Cuma mungkin sebagian teman-teman jadi gelisah. Khutbah pian terlalu panjang. Kan enak ya? Enggak, berdiri dia. Dia nasihatin ketika khutbah. Subhanallah. Untung ustadznya penyabar. Coba ulun, wah mungkin terbang tuh. Apa nih? Pian duduk dulu, untung-untung ulun, bodoh amat habis itu berantem ya. Iya, yang penting. Karena Anda permalukan saya di depan orang. Minimal kepala Anda bocor, kan gitu ya. Iya. Tapi ya, enggak ya. Sabar beliau. Dan cerita itu, ulun tahu dari ikhwah yang hadir. Ustadznya enggak pernah cerita, tapi saya tahu. Sabar beliau, berhenti beliau. Subhanallah. Tapi kalau kasus ulun itu pernah ditelepon. Ulun itu khutbah enggak pernah lebih dari setengah jam. Paling lama setengah jam. Itu karena khutbah itu, kami melatihnya di depan kaca, di depan cermin. Kalau jalannya ke masjid yang jauh, kami latihnya di cermin mobil. Innalhamdulillah. Sambil lihat juga. Innalhamdulillah. Karena kami mempelajari timing. Materi itu kami ulang di jalan. Ulun tanya sebagian ustaz yang lain, sama. Ngobrol di depan cermin kayak orang gila. Karena untuk menyocokkan timing. Innalhamdulillah namadu. Itu kami ulang. Kami tahu timingnya. Kami bukan dai kemarin. Bukan. Kami latih. Enggak pernah lebih dari setengah jam. Tapi begitu pernah 15 menit, itu rekor. Laju benar tetangga. Nah, kalinya banyak ketujuh laju sekalinya. Jadi kalau di bulan tertentu, kemudian zuhurnya itu 12.30, nah itu lebih pendek tuh khutbahnya. Tuh. Ulun ditelepon. Ustaz, nadanya udah tinggi nih. Nadanya udah tinggi nih. Ah, Ustaz. Ah, harusnya kan di atau geger. Nah, kan enak ya. Tinggal saya bawa gitar, jreng kan enak ya. Nadanya udah tinggi aja. Tat. Ada apa, Pak? Khutbahnya kelamaan, Tat. Waduh, saya waktu itu masih muda. Ya, masih ya belum 30. Kada kau, adik kayak tua kan nun balas. Nah, pagarang, Pak. Begawi tatai, perusahaan pian melunak, Bang, kawa kah? Pian yang harus ngalah saya ceramah cuma setengah jam, selama apa emang? Panas. Wuh, langsung keluar kata-kata. Balas tuh, Bang, tutup teleponnya. Harusnya kan, mohon maaf Pak, tapi kalau bisa ya mungkin perusahaan Bapak yang melunak sedikit lah, masuk baliknya ya jam 2 kayak, habis biar ulun enak, kan ini momennya langka Pak, seminggu sekali. Orang yang enggak sholat kadang-kadang Jumatan pun dia sholat, momennya langka Pak, ya setengah jam itu cukup lah Pak. Harusnya kan kayak gitu, tapi saya enggak, waktu itu saya juga naik ya, bodo amat waktu itu saya pengen nelpon. Pokoknya masalah berkelahi enak, itu enak. Mentinggi sama, berat tubuh sama, aku kurang lebih, ya Tapi munnya lebih tinggi, nah pukulan sudah lain. Nya lebih lama, lain juga, munku kurang lebih, nah, paling mati ya lo. Naik. Tutup sidin. Cuman setengah jam. Sesibuk apa Anda setengah jam? Bingung saya. Presiden bukan, panglima tentara bukan, kapolri bukan. Ya, bini cuman satu. Itu tambahannya. Karena mungkin kalau orang bininya 2, 3, atau 4 banyak pikiran gitu, kalau kelamaan ini jadwal bini yang mana ya kan, mungkin ya bini, kadang belum bisa bini. Sesibuk apa Anda memangnya dalam satu pekan 24 jam kali 7 duduk setengah jam khutbah. Wah, tutup sidin langsung telepon. Mangga langsung lah, emosi. Lanjut jemaah. Kemudian hadir kepadaku hiasan itu, fayaridhu li tazayyud. Saya enggak suka. Saya berdiri, nasihati khalifah, enggak usah nangis ketika khutbah dan orang memandang saya, kemudian hadir di hati saya nanti kebanggaan. Orang pada lihat saya. Tapi fayamuruni fayamurbi. Tapi nanti akhirnya khalifah marah dan memerintahkan kepadaku, maksudnya memerintahkan untuk aku mungkin dihukum, aku mungkin dibunuh. Kenapa? Khalifah yang lagi khutbah, kehormatannya Anda jatuhkan. Habis terserah khutbah, ini orang ini tolong penggal ya. Kan dia bisa begitu. Kalau dia punya power kok. Syukur masih nyuruh ajudan. Kalau dia pas khutbah bawa senjata, nyawalah. Khalifah. Pak Jokowi lagi ngomong. Misal. Fa'uqtalu ala ghairi sahih. Akhirnya aku dibunuh dengan cara yang tidak benar. Akhirnya aku tetap duduk dan aku diam. Hai. Sekalipun Anda tahu aib saudara Anda, jangan nasihati dia di depan khalayak. Wallahu a'lam bishawab. At-tariqu tsani. Bisa jam berapa? Dikit lagi ya. kita kayaknya sampai isya, habis itu azan, mungkin tanya jawab, dan tanya jawabnya mungkin ya jeda azan dan qomat 5 menit saja, habis itu kita sudahi. Ini masih percobaan juga. Tinggal 3 menit ya, kurang lebih ya. Atau berapa menit? 6 ya, sip. At-tariqus tsani, jalan yang kedua. Tipu daya iblis untuk orang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar untuk orang yang berilmu. Jalan kedua. Li ajli ma yulqa bihil munkiru, al-ghadabu lin nafsi wa rubbama kana ibtida'an wa rubbama 'arada fi halatil amri bil ma'ruf li ajli ma yulqa bihil munkiru min al-ihanah fatasiru khusumatan li nafsihi kama qala ibnu kama qala Umar ibn Abdul Aziz li rajulin laula anni ghadban la aqabtuka. Jalan kedua, marah terhadap diri sendiri, marah karena ingin membela diri sendiri. Ini sebabnya orangnya berilmu tapi dia dalam keadaan marah. Bahkan bisa jadi sejak pertama dia memang sedang marah. Dan bisa jadi marahnya itu timbul karena ketika dia memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf tidak diterima. Akhirnya dia merasa terhina. Akhirnya dia membela diri dengan marah. Menasihati tapi ditolak orang lalu sangit. Akhirnya Anda menasihatinya karena marah. Ingin bela diri, ingin mempertahankan kemuliaan dan kebanggaan diri. Bukan lagi lillahi ta'ala, karena Anda marah aja. Bisa terjadi karena nasihat kita kepada pasangan tidak diterima, padahal mungkin timing kita salah, cara kita salah, atau diksi yang kita gunakan salah. Banyak kesalahan pada diri sebenarnya, hingga kemudian orang gak terima. Melalui dia marah. Sebagaimana perkataan Umar ibn Abdul Aziz kepada seorang laki-laki, laula anni ghadban la aqabtuka. Kalau bukan karena saya sedang marah, sungguh saya akan hukum kamu. Tapi saya sekarang sedang marah. Kenapa memangnya? Wa innama arada annaka aghdabtani fa khiftu an tamtazijal uqubatu min ghadabillahi wali. Yang dia maksudkan perkataan Umar bin Aziz bahwasanya kamu bikin aku marah. Aku takut nanti menghukummu tapi bercampur hukuman itu, yakni dengan kemarahanku. Kemarahan Allah dan kemarahanku nyampur. Yang kamu lakukan ini memang salah. Tapi kamu bikin saya marah. Akhirnya saya menghukummu karena kemarahan. Bukan karena hukuman Allah lagi, karena saya marah. Makanya beliau tidak hukum. Nah ini. Jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya di antara nasihat Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, nasihatku, aku satu nasihat. Kata Nabi Muhammad, la taghdab, jangan marah. Yang lain ya Rasul, yang lain. La taghdab. Yang lain, yang lain. Tiga kali Nabi Muhammad, jangan marah, karena ini pintu setan. Kalau ini menimpa kita, ketika kita menasihati dan dalam keadaan marah, maka sudah bukan lillahi ta'ala. Itu karena kita ingin pride itu apa ya? Bahasa Inggris ini. Hah? Kehormatan ya? Ya. Merasa tercoreng. Karena kita punya power. Nasihati anak dia gak mau dengar. Nasihati bini dia gak mau dengar. Karena kita punya power. Bukan sebaliknya. Kita nasihat tertolak atau istri nasihat suami. Enggak. Kita yang punya power. Tertolaknya tertolak. Marah kita. Akhirnya nasihatnya. Betul mungkin Anda menyampaikan firman. Anda menyampaikan sabda. Tapi sudah bukan lillahi ta'ala. Tapi karena Anda marah. Nih. Talbis. Luar biasa ya. Memang kerjaan setan emang ya. Supaya semua pahala kita hilang. Itulah intinya. Fa'amma idha kanal amiru bil ma'rufi jahilan. Nah ini. Sedangkan apabila orang yang memerintahkan pada perkara yang ma'ruf itu. Orang yang jahil bodoh. Tidak berilmu. Fa inna syaitana yatala'abu bihi. Maka sesungguhnya syaitan bermain-main dengannya. Anda akan dipermainkan. Itulah kenapa kita harus nuntut ilmu. Supaya nanti kita ketika menasihati orang di atas ilmu. Kalau kita bodoh, sok-sokan nasihatin orang, apalagi terkadang captionnya enggak dibaca. Langsung komen aja. Zaman sekarang. Captionnya gak dibaca. Dan itu terjadi banyak. Bahkan kepada yang sudah ngaji. Baru posting, postingan ada panjang, sudah komen. Bukti Anda belum baca. Lawang borosan diposting kok. Karena postingannya itu kalau Anda baca, minimal 3-4 menit baru selesai, baru komen muncul. Langsung komen. Jadi kalau ini gimana? Anda belum kok, belum baca. Baca dulu captionnya. Terkadang semuanya sudah ada di captionnya itu. Dan di antara nah, sudahkah? Adzankah? Kita akan habiskan di sini dulu ya berarti ya. Adzan dulu? Sudah masuk belum? Sebentar lagi. Maka sesungguhnya syaitan akan bermain-main dengannya. Wa innama kana ifsaduhu fi amrihi aktsara min islahihi. Dan sesungguhnya hanyalah kalau orang yang memerintahkan pada perkara yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, bodoh, merusaknya lebih banyak dibandingkan memperbaiki. Ini penting. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Anda berdakwah tanpa ilmu, Anda perintahkan pada perkara yang ma'ruf, versi Anda tanpa ilmu, melarang dari yang mungkar tanpa ilmu, Anda lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Contohnya kita akan sebutkan setelah ini. Wallahu a'lam bishawab, kita adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله La lanjutkan sedikit bagian ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fa amma idza kana al-amiru bil ma'ruf jahilan fa inna asy-syaitana yatala'abu bihi wa inma kana ifsaduhu fi amrihi akthar fi min islahihi li'annahu rubbama naha an syai'in jaizin bil ijma' wa rubbama ankara ma ta'awwala fihi sahibuhu wa tabi'a fihi ba'dhal madhahib wa rubbama kasara al-baba wa tasawwara al-hitana wa daraba ahlal munkar wa qadhafahum fa in ajabuhu bi kalimatin tas'ubu alayhi sara ghadabuhu li nafsihi. Sedangkan orang yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan dia bodoh, maka sesungguhnya syaitan bermain-main dengannya, dan sesungguhnya hanyalah kerusakan yang dia timbulkan dengan dia memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf tapi dia bodoh lebih banyak dibandingkan perbaikan yang akan dia dapatkan. Itulah pentingnya ilmu. Contoh, li'annahu rubbama naha an syai'in jaizin bil ijma', karena sesungguhnya dia bisa jadi melarang dari sesuatu padahal sesuatu tersebut diperbolehkan secara ijma' para ulama. Apa yang kemarin-kemarin tuh lagi ramai itu broadcast tentang haramnya tinta cumi-cumi. Nah, dapat enggak pian tuh? Bodoh. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, pakai satu prinsip ini saja terjawab. Kata Nabi Muhammad SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mengsucikan. Bukan seperti misalnya sirup gitu ya, atau apa limus gitu ya, suci. Tapi gak bisa mensucikan. Masa Anda butuh pakai limus? Sugihnya bang. Sujud hibak samud. Kata Nabi Muhammad SAW, suci, air laut itu suci dan mensucikan. Dan halal bangkainya. Anda makan anjing laut halal, halal. Ular laut halal. Kita aja ngomongnya anjing. Babi laut. Pokoknya semua binatang laut bangkainya tuh halal. Walaupun namanya anjing atau babi. Jadi kenapa anjingnya kok ulun ya? Terserah. Ada gak? Babi laut ada gak? Gak ada ya. Itu barusan saya bikin. Anjing laut ada ya? Oh, anjing. Hah? Oh bulu babi. Iya. Itu binatang laut apa binatang pantai, Pan? Apalah, yang penting dia binatang laut halal. Kemudian seorang larang sana sini mengharamkan tinta dari cumi-cumi tanpa ilmu, jangan. Inilah kenapa orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf melarang dari yang mungkar bodoh. Kata imam, syaitan bermain-main dengannya. Dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dengan memerintahkan lebih banyak merusak, dengan melarang lebih banyak merusak. Karena tanpa ilmu. Betapa banyak sampai sekarang pun broadcast-broadcast tanpa ilmu. Mengatasnamakan agama. Apalagi misalnya larangan perempuan potong kuku ketika haid. Itu dari mana itu? Hah? Subhanallah. Macam-macam. Tapi yang namanya ya, kalau misalnya dibiarkan dan tidak dibantah dengan bentuk artikel, makanya kan banyak ustadz reaktif ya, cepat langsung jawabannya, jawabannya. Karena kalau dibiarkan nanti orang menganggapnya benar. Betapa banyak kemungkaran itu dianggap biasa. Kenapa? Karena dibiarkan. Akhirnya, oh iya juga ya. Akhirnya suatu saat ketika orang itu malah benar, dianggap salah. Pian. Kalau misalnya pian tidak puasa di nisfu Syaban, itu seperti pian yang berdosa. Oh, coba aja. Coba aja. Kenapa? Karena orang biasa salah. Ngalihnya mencari makan hari itu. Begitu dapat warung gitu ya. Kemudian ketika kita beli, ada orang ngot, udah puasa kan aja. Seperti kita yang berdosa, bayangin. Kenapa? Karena orang biasa salah. Mengkhususkan di nisfu Syaban saja puasanya. Banyak dong. Nabi Muhammad paling banyak puasa selain Ramadan itu bulan Syaban. Hampir sebulan. Bukan di pertengahannya saja, bukan. Tapi ketika keburukan sudah menyebar, lebih umum orang tahu keburukan dan kesalahan, yang benar jadi salah. Kamu ini apa aja? Anjir belajar semalam aja. Seharian orang menggawini, ya kada yang membuat kebaikan. Nah, ini. Karena sudah biasa salah. وَرُبَّمَا أَنْكَرَ مَا تَأَوَّلَ فِيهِ صَاحِبُهُ وَتَبِعَ فِيهِ بَعْضَ الْمَذَاهِبِ. Dan bisa jadi dia mengingkari satu perkara, orangnya, pelakunya itu berdasarkan pentakwilan, di mana yang dia lakukan dia mengikuti atau banyak diikuti oleh beberapa mazhab. Artinya apa? Perselisihan di kalangan para ulama tentang satu perkara. Anda enggak tahu perkara itu. Anda main perintahkan saja, Anda main larang saja. Makanya di antara ceramah Ustaz Aiman di sini, beliau bahas salah satunya tentang praktek witirnya Nabi Muhammad SAW. Supaya kita berilmu, jangan main larang-larang. Ulun pernah ditelepon tentangnya. Salah seorang ustaz witir 5 rakaat 1 kali salam. Yang ditelepon siapa? Saya. Live RRI waktu itu. Mohon maaf Pak, ini live. Kami akan bertanya sesuatu, siap. Pertanyaannya itu, karena dikiranya ulun pembina samsat. Kenapa kata orang di sana tarawih witirnya 5 rakaat sekali salam? Nah ini. Syukur pertanyaan kenapa. Tapi kan ada orang yang menyalahkan. Kenapa? Karena Anda enggak belajar. Ustaz Iman bahas di sini. Ulun hadir. Nabi Muhammad pernah 5, pernah 7, bahkan 9. Ya kan yang hadir pasti tahu kajian Ustaz Iman. Kenapa beliau bahas? Supaya kita berilmu. Bisa jadi seorang imam melakukannya karena sebab pentakwilan atau khilaf di kalangan para ulama, kita enggak tahu. Begitu selesai, dasar aneh macam Imam Syafi'i itu ya. Kenapa? Witirnya 5 rakaat. Padahal Anda enggak punya ilmu. Main sesat-sesatin orang aja. Tapi inilah pentingnya juga pelajaran. Saya bersyukur sekali kala itu beliau bahas. Karena itu orang harus paham. Witir Nabi Muhammad ada yang sampai 9 rakaat sekali salam. Tapi di rakaat 8 beliau istirahat. Kenapa ulun tahu? Ulun ikut pengajian. Ulun tahunya dari Ustaz Aiman. Subhanallah. Jadi mencerdaskan. Siapa yang paham? Yang belajar. Nah, bisa jadi dia mengingkari sesuatu, orangnya itu berdasarkan takwil. Perkara khilaf di mana Anda enggak tahu. Padahal perkara ini banyak mazhab bahkan mungkin mengikutinya. Perhatikan di footnote-nya. Pian bisa lihat juga di footnote di bawahnya itu ada. Ini dari Syekh atau dari Syekh Ali. Bi syaritati ayyakun lahu wajhun minal ilmi au syubhatu dalilin la rukhsata faqihin au zallata alimin. Perhatikan footnote-nya. Dengan syarat dia benar-benar memiliki ilmu ataupun dalil yang menjadi syubhat. Artinya orang ini melakukan, dia punya dalilnya. Kita biasa bahas dengan khilaf. Oh, sekalinya ada aja. Jangan main larang-larang aja loh. Orang itu dia melakukannya berdasarkan dalil kok. Tapi dalilnya sahih. Atau kemudian bukan dispensasi ahli fikih atau kekeliruan seorang alim. Bukan. Yang diikuti orang ini bukan kekeliruan seorang alim. Seperti yang menghalalkan musik. Itu kekeliruan. Ya. Imam Ibn Hazm membolehkan. Tapi ijma'nya kan enggak. Apa seperti itu kita kemudian beragama? Oh, ada yang membolehkan. Ikut. Tidak seperti itu. Ini makanya beliau tambahkan syarat di sini. Bukan dispensasi ahli fikih, artinya dia nyari-nyari yang mudah-mudah, nyari yang rukhsah-rukhsah. Anda kalau nyari rukhsah, dan kita menjadi orang yang tatabu'ur rukhsah, orang yang selalu mencari-cari rukhsah, nikah boleh enggak pakai saksi? Ada yang mengatakan itu. Nikah boleh enggak pakai wali? Perempuannya langsung menikahkan dirinya. Ada yang mengatakan itu. Lalu Nabi Muhammad menyebutkan semua yakni persyaratan itu untuk apa? Zina aja udah. Dan sampai sekarang pun dalam satu pekan terakhir ini ulun dapatkan kasusnya. Tapi sepertinya bukan akhwat kajian ya, tapi dari luar, tapi dia bertanya. Dan ini sudah yang kesekian ulun dapatkan. Istilah nikah batin. Cuman laki perempuan. Kada pakai saksi kah? Kada perlu dinya. Walinya pun ikam dia langsung menikahkan diri ikam. Kawa, saksinya pun Tuhan yang Maha Kuasa. Ini dasar laki-laki, makanya saya enggak suka laki-laki. Dasar laki-laki ini kerjaannya. Kalau biniannya bodoh, ya su, oke itu kan. Saya nikahkan diri saya, zina. Apa bedanya sama zina namanya? Sampai satu pekan tadi, ada saja kasusnya kayak gitu. Kenapa? Karena bodoh. Inilah pentingnya kita belajar. Tapi alhamdulillah pertanyaan yang terakhir kemarin, itu karena keraguan di dirinya. Dia merasa gak nyaman. Alarmnya masih benar berarti. Alarm dosa perempuan ini masih nyala berarti. Kenapa? Dia merasa gak nyaman, kok kayak gini? Padahal gak tahu-tahu agama amat, tapi setahu dia yang namanya nikah. Orang tuanya yang menikahkan, ada dua saksi yang hadir, ada ijab kabul, ada mahar, bla bla bla. Subhanallah. Jadi istilahnya nikah batin. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit lagi, kita akan sudahi dengan ini. Warubbama kassarul baba wa tasawwarul hitana wa daraba ahlal munkar wa qadzafahum. Dan bisa jadi karena orang mengingkari kemungkaran atau memerintahkan perkara yang ma'ruf, ketika tanpa ilmu jahil dia mendobrak pintu, menghancurkan pintu, menaiki pagar atau tembok orang, memukul orang yang melakukan kemungkaran, mencelaknya, mencaci makinya karena bodoh. Karena bodoh, enggak tahu, main hakim sendiri. Fa in ajabuhu bi kalimatin tas'ubu alaihi, apabila yang melakukan kemungkaran menjawab ama ma'unai mungkarnya dengan satu kalimat yang membuat dia susah, sara ghadabu linasi, akhirnya dia nanti memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Itu karena marah untuk kehormatan dirinya, bukan lagi lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini satu saja ya. Kita sudahi di jam 8 ya. 5 menit. Masuk kepada pertanyaan. Dan kita akan sudahi dengan satu pertanyaan saja. Sepertinya juga di WhatsApp juga tidak ada masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga pian dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Wa iyyakum. Amin ya rabbal alamin. Apakah pantas seorang istri sering marah kepada suami sedangkan kesalahannya sepele? Dan tolong nasihatnya ulun dan istri. Siap. Jamaah. Kemarahan tentunya muncul dari hati. Dan kemarahan itu dari syaitan. Dan tidak sedikit kemudian rumah tangga hancur karena ini. Entah suaminya pemarah, istrinya pemarah. Tapi apakah kemudian kita tidak boleh marah? Boleh. Tapi harus dengan alasan yang tepat. Suami ke istri, orang tua ke anak, atau sebaliknya dalam rangka dakwah. Kayak misalnya firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wa'mur ahlaka bis-salah. Dan perintahkanlah keluargamu menjalankan salat, kata Syekh Sa'di, wa az'ijhum ilaiha. Dan jadilah kamu orang yang bikin mereka bete, muyak. Kamu jadi orang yang ribut, kamu orang jadi yang bawel, bawel. Itu kan marah. Mama kita dulu marah, bapak kita dulu marah untuk kebaikan kita. Kalau kita sudah balik, kadang-kadang kita dikibit, suruh ke masjid atau ke musola. Untuk kebaikan kita, timingnya tepat, alasannya tepat, harus marah. Waktu salat kemudian anak enggak salat, waktu salat kemudian istri enggak salat padahal dia enggak berhalangan, kemudian kita diam, kita yang salah. Boleh, ada tempatnya, ada waktunya. Tapi kalau sering marah dalam perkara yang sepele, nah ini mungkin kebiasaan buruk. Maka kalau pian minta nasihat, obrolkanlah baik-baik. Satu, cari akar masalahnya. Ding, kenapa pian sangit terus? Hendak haidkah? Lagi kada haidkah? Hendak haidkah? Pas haidkah? Sangit terus pian. Kenapa ding? Pian tupang, buruk rupa. Nah ini kan ketahuan akar masalahnya. Jadi ketahuan akar masalahnya. Akhirnya kita harus operasi plastik ke Korea. Karena masalahnya dapat. Dia marah terus. Bergumam lah, menatak daging kada jelas lah, harusnya kecil. Kan harusnya misalnya bikin rawan kotak-kotak kecil. Ya ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sebijian. Rawan apa itu? Apa nih dingnya? Lu sangit lawan pian. Ya. Kenapa sangit harus ding? Pian tupang buruk rupanya. Pian kada tahu kah ada Beauty and the Beast? Nah. Larang operasi di Korea. Menang murah, ya betul-betul plastik digunakan. Itu contoh saja, maksudnya cari akar masalah. Jangan-jangan misalnya dia marah terus, kita nih mungkin terlalu cuek. Kita diingatkan sholat, kitanya malah cuek. Diingatkan sholat, kita lanjut karena tanggung. Tanggung. Lagi PUBG. Apa sih bacanya? PUBG ya? Kak, orang azan sudah. Enggak marah sih. Namun untuk tinggal kada naik rankingku. Tahu juga Ustaz, anak saya main. Tak tungguin. Apa itu nak? Tak liatin. Ya Allah, semoga cepat kembali ke pesantren ya. Ya Allah. Habis handphone kita di udaknya. Jadi niat menyantrikan anak supaya enggak main game doang ya Allah. Tapi terjadi kebanyak para orang tua. Makanya kalau pengen bertanya lu, Ustaz hukum main game, mengalihnya menjawab, anak ulun main. Aib keluarga ya, enggak apa-apa. Dihalangi enggak bisa. Harus diawasi. Sebagian ada yang game pendidikan. Nah, saya suka tuh. Apa enak? Anu, game kata-kata bahaya. Apa enak? Game hitung-hitungan ya. Wah. Tapi mun sudah ada Mbah. Kan dulu bahaya. Karena mun undia makan lagi seru, lagi tembak-tembakan. Wus. Jadi kita introspeksi sebagai suami. Jangan-jangan istri kita marah, kita banyak melakukan kesalahan, makanya dia bawel. Cari akar masalah dan perbaiki. Itu kalau Anda ingin nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi susah ya. Zaman ini luar biasa, susah. Kita lengah sedikit, bingung mencari handphone di mana. Mana handphone dulu, makanya di pojok. Aduh, ya Allah. Allah alam bisa. Semoga kita dijauhkan ya. Makanya, kasih bubulik ke pesantren. Ya, karena makin kesini, makin sering mainnya. Awal-awal bulik dari pesantren, kada. Oh, gak nyentuh handphone. Gak nyentuh handphone. Lawang handphonenya kita pegang. Tambahkan kesini, waduh. Dan teman-teman mainnya tuh kan mabar ya. Tahu mabar, Pak ya? Main bareng. Saya juga tahunya dari anak. Apa itu istilah mabar? Teman-temannya pesantren juga. Aduh, semua kita ngeluh. Iya. Bapak-bapak tuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Aduh, ya Allah. Ustaz, segera Ustaz. Repot menghadapinya. Dan tidak sedikit tampilannya buruk kan? Ya, tampilannya buruk. Anda lihat sendiri iklannya di YouTube. Waduh. Ya Allah. Artinya betul anak kita di rumah. Tapi keburukannya masuk ke dalam. Anda bingung, saya juga lagi bahasa hulu sungainya itu, saya juga lagi struggling ini, ngadapin game ini. Pian punya tips terbaik? Ayo. Karena handphonenya kita harus punya. Banyak kegiatan di sini. Aduh, ya Allah. Karena memang di antara acaranya, medianya kita hilangin, selesai. Lah kita perlu sama medianya. Karena tiba-tiba ada game tertentu, hapus. Kan ada pula, di downloadnya. Aduh, ya salam. Sibuk menghapusi, ya hapus. Kena downloadnya pulang. Aduh. Wallah alam bisawab ya. Jadi curhat ini ya. Tapi gak apa. Semua kita sedang menghadapi. Meminimalisir untuk sekarang. Mudah-mudahan bisa. bisa hilang ya. Karena kalau tidak diawasi, selesai. Mereka sudah tidak bermain layaknya kita dulu. Dan kemudian fisik kita kuat, kita berjemur, main gambar, main patok lele, main. Enggak, semuanya sekarang di rumah. Disuruh keluar, meninjak sepeda gin koler. Nah, ada sepeda. Karena kadang-kadang pagi-pagi, pian kurang vitamin C, pian kurang makan, di kamar terus, karena main game, olahraga lah nak. Anak sekarang, anak dulu, luar biasa fisiknya. Bawa hujan, bepanas, kenapa? Main di luar. Sekarang semuanya ada dalam gadget. Abahnya bisik kayak ini, ha pulang ya pak. Tapi ini perlu ya. Cuman tinggal diatur saja ya. Allah yang bisa. Mudah-mudahan kita bisa. Yang punya tips terbaik selain punya ulun ya kita berbagi lah. Ya. Karena di antara tipsnya ya kita hilangkan sarananya. Itu sebenarnya. Cuman kita sekarang punya. Harus punya. Maka harus dibatasi. Allah yang bisa. Jadi untuk si suami introspeksilah. Mungkin salah ada pada anda hingga istri marah terus. Tapi kalau anda sudah menjalankan kewajiban, dia marah terus. Ini ada masalah pada bini anda berarti. Ya, pegang kepalanya. A'udzubillah. Wah, langsung keluar singa. Berarti dia ada jinnya ya. Dirukyah ketahuan aslinya. Kenapa? Karena yang keluar tuh hingga singa. Kadang suap pas merukyah. A'udzubillah. Toke. Karena enggak ada itu. Kerasukan toke. Mesti harimau. Ini yang sering merukyah apa kan? Binatangnya harimau kan? Harimau, enggak pernah gitu. Kalau tokek apa atau kodok gitu ya, enggak pernah ya. Jin kodok ya. Ngajian apa sebenarnya ini jamaah? Sudah satu aja ya. Jadi introspeksi untuk suami, cari akar masalah dan introspeksi untuk kita para suami. Mungkin salah daripada kita hingga dia marah terus. Mungkin diantaranya sebulan dikasih 50 ribu. Itu gimana? Susah. Kecuali memang perempuan yang sangat jago bisa memanage 50 ribu untuk sebulan anak 3. Hebat itu. Kiapa ding, ikam niding bisa mengatur ding. 50 ribu kawa gesen kita beli 50. Mencuntan. Oh, sekali mencuntan. Iya. Dikirain jago memanage duit 50 ribu cukup sebulan ya. Ulun mencuntan ya. Wah iya. Maling ikam ding lah iya. Oke. Dan bermanfaat. Salamun khilafulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah. Subhanahu wa ta'ala amin. Ya Rabbal Amin. Untuk ini belum selesai. Teman-teman yang belum punya kitab. Silahkan daftar ke Al-Akh Sufyan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.